Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kandungan surat Al-An'am ayat yang ke-12. Kandungan yang ke-7 dikatakan oleh penulis rahimallahu taala, ayat ini menegaskan dan menetapkan adanya hari berbangkit, Al-Ba'as. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi." Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian faedah yang lain adalah faedah yang ke-8 tentang menegaskan sesuatu dengan kalimat sumpah atau alat-alat penegas yang lain jika memang ada kebutuhan untuk itu. Dan tentu penegasan ini tidak dalam setiap kondisi, namun fi mawatin, di sejumlah kondisi tertentu. Maka dalam bahasa Arab perlu ada penegasan idza kana al-mukhatab, jika orang yang kita ajak bicara mengingkari dan menolak kebenaran berita yang hendak kita sampaikan. Maka dalam kondisi ini wajib, yaitu wajib di sini adalah wujub lughawi. Ya, wajib secara bahasa, tepatnya wajib menurut ilmu balaghah. Ya, maka wajib menurut ilmu balaghah ayu akad al-kalam hasabal balaghah. Ya, hendaknya perkataan tersebut kita beri taukid, penguat. Adapun jumlahnya bisa jadi satu, bisa jadi dua dan lebih, hasabal balaghah, sesuai dengan manakah yang pas. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Arab satu hal yang baik untuk diberi taukid manakala berita atau perkara yang mau dikabarkan adalah ba'idan, perkara yang sulit untuk terjadi sehingga akan dianggap aneh. Maka dalam kondisi ini perlu diberi taukid, meskipun kebutuhan untuk taukid dalam kondisi kedua ini tidak sebagaimana kondisi yang pertama. Kalau dalam kondisi pertama pemberian taukid adalah wajib menurut bahasa Arab, menurut ilmu balaghah, bukan wajib syar'i ya, namun wajib lughawi. Ini jelek bahasanya kalau tidak pakai taukid, namun tidak dosa di akhirat. Sedangkan kondisi yang kedua ini, taukid di sini adalah cuma kita katakan lebih bagus daripada tidak diberi taukid. Maka kita katakan satu hal yang baik jika ada kebutuhan untuk diberi, jika satu kalimat berita itu ada kebutuhan untuk diberi penguat, maka diberi penguat. Dan pemberian penguat dalam kondisi ini layu adu tidaklah terhitung tatwilan, panjang lebar yang tidak bagus dan tidak terhitung ikhlalan bil balaghah, merusak nilai balaghah dari satu kalimat. Kemudian poin berikutnya adalah hikmah Allah Azza wa Jal dalam mengumpulkan seluruh manusia baik yang dulu ataupun belakangan sehingga jadilah hari kiamat yauman masyhudan, hari yang disaksikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di surat Hud ayat yang ke-103, yaumum masyhud. Allah sebut nama lain dari hari kiamat adalah yaumum masyhud, hari yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yashhaduhul awwaluna wal akhirun. Itu adalah hari yang disaksikan dan dihadiri oleh semua orang, baik yang terdahulu ataupun yang belakangan. Maka kita akan menyaksikan dan melihat Habil dan Qabil, anaknya Adam. Dan kita akan menyaksikan akhir wahidin min hadil ummah, manusia yang terakhir lahir di tengah-tengah umat ini. Maka dari Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya menyaksikan hari tersebut. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang bisa absen. Tidak ada yang bisa gaib. Semuanya harus hadir. semuanya harus menyaksikan. Maka kulul alam masyhudun. Maka segala sesuatu itu disaksikan, bahkan segala alam itu disaksikan, bahkan segala sesuatu disaksikan. Jin, binatang, binatang ternak dan binatang liar. Sebagaimana firman Allah, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Maka tidak ada satupun binatang di muka bumi, ini yang di muka bumi, وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, ini binatang yang fokal ar di atas bumi, illa umamum amsalukum, kecuali binatang-binatang tersebut adalah umat-umat semisal kalian. Ya, maka semisal dalam hal apa? Kalau dalam konteks ayat yang dibawakan oleh Syekh Nuthaimin di sini, semisal dalam masalah dibangkitkan. Sebagaimana kalian manusia dibangkitkan, mereka juga akan dibangkitkan. Semisal dalam masalah dibangkitkan. Meskipun tidak semisal dalam masalah nanti ada yang kekal di surga dan kekal di neraka. Namun semisal cuma dalam, semisal dalam sama-sama dibangkitkan. Ini beliau bicara tentang masalah kebangkitan makhluk, kemudian beliau datangkan dan bawakan ayat ini. Maka semisal di sini jika kita tangkap berdasarkan siak dengan konteks pembicaraan, maka maknanya adalah semisal dalam masalah dikumpulkan dan dibangkitkan. Mafarna fil kitabi min syai', maka tidak ada satupun yang kami lewatkan fil kitab dalam lahil mahfud min syai' sedikit pun. Semuanya tercatat lengkap, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tidak tercatat di lahil mahfud. Ini menurut pendapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahasa Alkitab dalam ayat ini maknanya lahil mahfud. Dan ini pendapat yang lebih tepat kalau melihat konteks ayat. Meskipun sebagian ulama menjadikan kalimat ini, ayat ini, potongan ayat ini, mafarna fil kitabi min syai', dijadikan sebagai dalil lengkapnya Al-Quran. Kalau Al-Quran membahas segala sesuatu, karena mereka memaknai Al-Kitab di sini adalah Al-Quran. Maka kalau memaknai Al-Kitab di sini dengan Al-Quran, diperselisihkan. Sebagian ulama menolak, ini tidak pas, tidak tepat, konteks tidak mendukung pemaknaan semacam itu. Namun kalau dimaknai dengan lahil mahfud, maka bisa dikatakan ini lebih tidak bermasalah. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb mereka yaitu Allah, mereka akan dikumpulkan. Yaitu segala sesuatu akan dikumpulkan. Maka seandainya seorang itu membayangkan hari tersebut, maka dia akan melihat, dia akan mengetahui adanya satu peristiwa yang sangat agung yang tidak bisa dipahami saat ini. Namun kita bisa paham maknanya meskipun kita tidak bisa memahami dengan baik hakikatnya. Karena hakikat sesungguhnya dari hari itu, ablagh, itu mimma natasawwaruhu, sesuatu yang di luar imajinasi kita. Kita tidak akan bisa membuat imajinasi bagaimanakah hari kiamat itu dan hari berbangkit itu. Allahumma ja'alhu alaina yasiran. Semoga Allah jadikan hari tersebut adalah hari yang mudah bagi kita. Ya, maka berdasarkan surat Al-An'am ayat yang ke-38 yang tadi dikutip, maka Allah memisalkan semua yang melata di muka bumi, kambing, sapi, demikian juga burung dengan berbagai macam bentuknya, Allah serupakan dengan manusia. Dengan bahasa lain, maka Allah serupakan manusia dengan binatang. Allah serupakan binatang dengan serupa dengan manusia, sama dengan Allah serupakan manusia dengan binatang. Namun tidak perlu marah. Namun tidak perlu marah. Wah, ini Allah merendahkan manusia. Masa manusia semisal dengan kambing, semisal dengan sapi. Karena permisalan di sini permisalan dalam hal yang ya yang bukan merendahkan. Ya, manusia semisal dengan kambing, dengan sapi dan yang lainnya, semisal dengan burung, ya, burung emprit dan yang lainnya, kan? Semisal dalam dibangkitkan. Maka ini bukan merendahkan. Bukan merendahkan. Maka di sini terdapat pelajaran diserupakan dengan binatang itu perlu tafsir. Perlu rincian. Apakah itu merendahkan ataukah tidak merendahkan, fihi tafsir. Perlu dirinci. Diserupakan dalam hal apa? Diserupakan dalam apa? Ada orang diserupakan dengan anjing. Dalam kesetiaan, setia. Kan? Anjing itu setia dengan tuannya. Maka ya positif saja. Tidak perlu marah-marah. Loh, Anda serupakan dengan anjing. Oh, tidak, dalam kesetiaan. Kan? Maka ketika manusia diserupakan dengan binatang, maka apakah itu melecehkan, merendahkan ataukah tidak, ini perlu rincian. Meskipun perlu rincian, apa titik apa yang menjadi kesamaan, apa yang dianggap merupakan titik kesamaan antara manusia dan binatang itu sendiri. Oleh karena itu di hadis yang lain, di hadis yang lain yang diatkan oleh Muslim tentang masalah wanita yang lewat di depan orang yang sholat, dan itu Nabi katakan memutus sholat, dan itu semisal keadaan anjing dan keledai, dan perlu diketahui bahwasanya Ibunda Aisyah meragukan kalau kalimat semacam ini benar-benar hadis Nabi, meskipun yang benar itu adalah benar-benar hadis Nabi, dan beliau mengatakan apakah karena beliau tidak meyakini dan meragukan kalau itu hadis Nabi, apakah kalian serupakan perempuan dengan anjing? Maka perkataan beliau, perkataan Ibunda Aisyah ini kurang tepat. Ini perkataan beliau di sini kurang tepat karena beliau merasa bahasanya di dalam kalimat tersebut terdapat merendahkan. Maka ketika perempuan disemisalkan dengan keledai dan anjing, maka ini belum tentu merendahkan. Karena di sini adalah semisal dalam memutus sholat. Bukan semisal dalam yang lainnya. Cuma semisal dalam masalah memutus sholat. Sebagaimana Allah di ayat ini mengatakan bahwa manusia itu semisal dengan sapi dan kambing dalam masalah dibangkitkan. Ini ya. Kemudian di faedah yang lain di sini kita jumpai pada bahasanya hari ba'ats, hari berbangkit, disebut juga dengan hari kiamat. Disebut kiamat dari kata-kata kiam yang artinya berdiri karena tiga faktor yang telah disebutkan di penjelasan global, yaitu karena berdirinya manusia, bangkitnya manusia dari kubur, karena berdiri dan tegaknya keadilan, dan karena berdirinya para saksi. Kemudian yang poin yang ke-12, tidaklah diragukan tentang adanya hari kiamat. Maka adanya hari kiamat adalah satu hal yang tidaklah perlu diragukan secara syariat dan secara akal sehat. Maka secara syariat karena Allah mengkabarkan adanya hari berbangkit dan bahkan Allah menegaskannya dan membuat banyak permisalan untuk menunjukkan kebenarannya. Secara akal sehat, maka bukalah satu hal yang logis ketika Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia, dan Allah memerintahkan dan melarang, mengirim utusan, kemudian dihalalkanlah nyawa dan harta serta anak dalam rangka perang fisabilillah, kemudian setelah itu natijahnya, hasilnya, bumi hanya akan menelan mereka dan itu sudah selesai. Sekedar mati ditelan bumi kemudian selesai. Hal yunafil hikmah. Ini sesuatu hal yang bertentangan dengan hikmah. Masa Allah melakukan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. cuma sekedar disuruh hidup, makan dan minum, kemudian Allah kirim Nabi dan seterusnya, setelah itu selesai. Maka ini berarti manusia cuma main-main saja, tidak ada manfaatnya dan tidak ada hikmahnya. Maka akal sehat yujib mengharuskan adanya hari berbangkit, meskipun tidak ada wa ilam yakun nasun. Seandainya tidak ada dalil sekalipun, tidak ada satupun ayat yang menegaskan demikian, akal sehat mengharuskannya. Maka bagaimanakah jika ternyata realitanya dalil demikian banyak menegaskan adanya hari berbangkit? Maka di antara kasih sayang Allah Azza wa Jal dan milik Allah segala segala puji dan karunia serta anugerah, Allah berulang kali menegaskan adanya hari berbangkit dalam Al-Quran, dan Allah membuat banyak permisalan untuk menunjukkan benarnya adanya hari berbangkit. Kenapa demikian? Karena mengimani hari akhir itulah yang pada hakikatnya secara hakiki mendorong manusia untuk beriman, untuk beramal. Seandainya bukan karena keyakinan seorang mukmin bahasanya dia akan dibangkitkan dan akan mendapatkan balasan. Jika amalnya baik, balasannya berupa nikmat. Jika amalnya jelek, berupa azab. Maka si mukmin tadi tidak akan melakukan amal soleh sama sekali. Maka yang mendorong orang untuk giat beramal adalah keyakinan adanya balasan, adanya hari kiamat dan adanya balasan amal. Dan seandainya orang itu tidak mengimani adanya hari berbangkit, maka orang akan merasa rugi jadi orang baik. Untuk apa jadi orang baik? Mati juga selesai. Sehingga jika orang merasa rugi jadi orang baik saat hidup di dunia, saratil ummah, maka jadilah umat manusia itu cuma jadi sasaran perampasan dan perampasan, perampasan wal udwan dan permusuhan. Maka seandainya tidak ada hari berbangkit, manusia akan menyimpulkan untuk apa jadi orang baik. Jadi orang bejat saja ada untungnya secara dunia, ngerampok, ngerampas, cepat kaya, tidak harus kerja keras, sudah langsung dapat duit banyak. Maka orang akan mengatakan dan akan melakukan hal semacam itu. Maka hal yang mendorong orang untuk tidak mengambil melakukan hal-hal itu diantaranya adalah karena meyakini ini adalah adanya hari berbangkit, adanya konsekuensi dari semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kemudian ada, seandainya ada yang bertanya tentang ungkapan, seandainya bukan karena adanya hari berbangkit, niscaya akan batal dan sia-sialah kehidupan dunia. Apakah ini kalimat yang benar ataukah tidak? Jawaban Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini adalah kalimat yang benar. Seandainya bukan karena adanya hari berbangkit, niscaya akan batal dan sia-sia nilai penting dari kehidupan di dunia. Karena kehidupan dunia fil waqi' pada realitanya bukanlah kehidupan yang sempurna. Falaisa minal ahammati fi syai', maka sedikit pun bukanlah satu hal yang penting ketika seorang itu diberi umur yang demikian panjang, thumma yafni, kemudian dia hancur, ila ghairi syai', dan tidak ada apa-apa setelah itu. Maka orang yang mengingkari hari berbangkit pada hakikatnya dia mengingkari adanya faedah dari kehidupan dunia. Linufrid, seandainya kita andaikan bahasanya seorang itu melakukan segala sesuatu yang baik-baik, indau intajat, dia punya produksi produk-produk yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, wal ikhtiraat, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, mata yang tafik, maka apa yang bisa dia ambil manfaatnya jika tidak ada akhirat yang dia akan mendapatkan balasan dari amal sosialnya memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Seandainya cuma dijawab, ya manfaat dari orang itu bersusah payah menemukan teknologi yang manfaat dan memberikan kemudahan banyak orang, itu balasannya satu daru alihil amwal, akan berlimpah badannya harta. Karena dia patenkan sehingga punya hak paten, sehingga semua orang yang mau nyontoh harus bayar apa? Royalti. maka duitnya banyak. Maka kita katakan wal amwal ma ma'aluhu, ma ma'aluha. Yang namanya harta, kemanakah ujungnya? Ma'aluha baitul khala. Ujung dari harta itu kakus. Ujung dari harta itu adalah toilet. Al-an, saat ini. Asadu umumil intifa, harta yang paling sangat besar manfaatnya. Pemanfaatan harta yang paling urgen itu apa? Makan dan minum. Pemanfaatan harta yang paling urgen itu ya untuk makan dan minum. Kemanakah perginya makanan dan minuman? Ilal amakin qadhirah. Kesabtiteng. Perginya ke tempat yang kotor. Hadhihi nihayatul mal. Inilah ujung dari harta. Ujungnya adalah kakus dan toilet. Walihada, oleh karena itu maka mengingkari hari berbangkit. Bikot in nadhar, ketika dengan kita tutup mata hal ini sebagai kekafiran dan kesesatan, seandainya kita lupakan ini sebagai kekafiran dan kesesatan, maka mengingkari hari berbangkit adalah yuktabar safahan, adalah teranggap sebagai satu kebodohan dan kilatul akli. Ini adalah orang yang tidak sempurna akalnya. Artinya mengingkari hari berbangkit adalah di samping kebodohan, dia adalah kekafiran dan kesesatan. Kemudian berikutnya adalah mereka orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Artinya seakan-akan mereka itu tidak ada dan tidak tercipta di muka bumi, karena mereka tidak mendapatkan faedah dari kehidupannya. Oleh karena itu, tatkala mereka tidak mendapatkan faedah dari kehidupan dunia, maka mereka pun juga tidak mendapatkan faedah dan manfaat dari kehidupan akhirat. Sehingga, oleh karena itu mereka adalah orang kekal di neraka jahannam wal iyadzu billah. Kemudian poin yang terakhir, di antara fasahah, kefasihan dalam berbahasa, kejelasan dalam berbahasa adalah menyebutkan sebab setelah menyebutkan musabab. Ini jika kita katakan bahasanya i'rab untuk fahum la yu'minun adalah khobar untuk mubtada alladzina khasiru anfusahum. Wajudhalika, penjelasannya bahasanya sebab kerugian mereka adalah karena mereka tidak beriman. Maka Allah sebutkan mereka merugi sebabnya karena mereka tidak beriman. Maka di sini dalam kalimat ini sebab disebut belakangan, wa qudima al musabab, sebabkan musabab diletakkan di depan. Ya, adapun jika kita jadikan fahum la yu'minun adalah kalimat tersendiri, maka tentu tidak ada faedah ini, karena berarti di ana ala tartib, ya berarti sudah sesuai dengan urutan. Ada faedah semacam ini jika kita mengikuti i'rab ulama yang mengi'rab fahum la yu'minun sebagai khobar mubtada. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang ke-13 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Ta'ala, walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwas sami'ul alim. Milik Allah semua yang tinggal di waktu malam dan siang, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Walahu dhamir di sini, dan miliknya di sini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sakana fil laili wan nahar, tentang sakana di sini ada dua kemungkinan makna. Sakana itu yasihu, boleh. Sah di sini artinya boleh. Sah di sini terjemahnya adalah boleh. Yasihu boleh. Sakana di sini kita maknai, kita terjemahkan minasukna. Dari kata-kata sukna artinya bertempat tinggal. Wasiyasihu, dan boleh juga. Sakana di sini kita maknai diambil dari kata-kata as-sukun artinya tenang, tidak bergerak. Tenang yang merupakan didul harokah, kebalikan dari bergerak. Fa'inkanat minas sukun, maka jika sakana di sini maknanya adalah tenang, tidak bergerak, maka ini menyisakan pertanyaan. Kalau milik Allah semua yang tenang di waktu malam dan siang, Lalu milik siapa yang bergerak di waktu malam dan siang? Karena yang namanya benda di dunia ini cuma ada dua saja. Kalau tidak diam, ya bergerak. Tidak ada kondisi yang tengah-tengah. Tidak bergerak dan tidak diam. Atau ada kondisi ketiga. Tidak ada. Cuma ada dua kondisi tersebut. Nah, maka ada pertanyaan, kalau milik Allah yang tenang, yang tidak bergerak di langit dan di bumi, lalu yang bergerak di langit dan di bumi milik siapa? Maka jawabannya, jawaban dari iskal ini, pertanyaan ini adalah kita katakan, ini namanya kalau dalam bahasa Arab, babul istirna bidzikri ahadi diddain. Mencukupkan diri dengan menyebutkan salah satu dari dua yang bertentangan. Cukup disebutkan satu untuk mengatakan yang lain juga termasuk. Yang lain itu sudah termasuk. Diddain anil akhir, sehingga tidak perlu menyebutkan yang lain karena sudah tercakup di, sudah terwakili di lawannya. Semisal itu contoh yang mengikuti bab ini. Ini contoh kalimat yang tergolong al-istirna bidzikri ahadiddain anil akhar telah firman Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-81. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan untuk kalian pakaian yang melindungi kalian al-hara dari panas, dan pakaian yang melindungi kalian ba'sakum saat kalian perang. Maka di antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah memberikan nikmat pakaian. Pakaian yang melindungi dari teriknya panas matahari. Dan pakaian yang memiliki fungsi pengamanan saat situasi perang. Maka di sini Allah mengatakan di antara nikmat Allah, nikmat pemberian Allah adalah pakaian yang pelindung dari sinar matahari. Dan pakaian pelindung dari dingin, apa itu bukan termasuk nikmat Allah? Ya, tentu ya, termasuk nikmat Allah. Cuma disebutkan yang panas, pelindung dari panas untuk mengisyaratkan yang dingin juga termasuk dari bagian dari nikmat Allah. Maka sarabil, maka ada pakaian yang melindungi dari, tentu ada pakaian, pakaian itu melindungi kita dari terik sinar matahari dan melindungi kita dari dingin. Itu fungsi pakaian. Dan disebutkan panas dan perang karena dua pakaian ini punya titik kesamaan. Karena semuanya sama-sama panas. Ada pakaian yang dipakai untuk saat panasnya cuaca dan saat panasnya gemuruh peperangan. Maka dalam An-Nahl 81, maka Allah mencukupkan diri dengan menyebutkan panas, padahal fungsi lain dari pakaian adalah juga adalah kebalikan dari panas, yaitu melindungi dari dingin. Ini maka jika sakana walahuma sakana fil lail wan nahar, sakana di sini kita artikan tenang dan tidak bergerak, maka ini adalah semisal An-Nahl 81. Disebutkan yang tidak bergerak untuk mengisyaratkan demikian juga yang bergerak. Namun jika kita katakan bahasanya sakana di sini diambil kata-kata sukna, artinya bertempat tinggal, maka jadilah makna ayat analahu kullasyai, milik Allah segala sesuatu. Karena semua makhluk itu bertempat tinggal di tempat tinggalnya masing-masing. Ada yang di bawah bumi, ada yang di permukaan bumi, semua bertempat tinggal di tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian jika ada yang bertanya, jika ada satu lafaz yaitu sakana, itu bisa dimaknai dengan artian tenang dan bisa diartikan dengan artian bertempat tinggal, maka apakah kita gunakan dan kita maknai, kita pahami dengan dua makna tersebut sekaligus, ataukah harus kita pilih salah satu? Maka ini kembali pada kaidah dalam usul fitafsir. Ini kembali kepada kaidah dalam usul fitafsir. Kalau ada satu lafad, kemudian ada dua kemungkinan makna, maka apakah bisa dimaknai dua-duanya atau tiga-tiganya jika lebih dari dua? Maka jawabannya iya, dengan syarat dua makna tersebut tidak bertolak belakang, tidak saling membatalkan. Kalau dua makna tersebut ini bertentangan, ini A membatal, makna A berarti membatalkan makna B, jika kita terima makna B, maka batallah makna A, ya tidak bisa. Maka jika terjadi pertentangan di antara dua makna itu, maka diambil yang lebih tepat sesuai dengan dalil. Ya, sehingga kita maknai sakana di sini dengan dua-dua makna di atas. Maka milik Allah, segala yang bertempat tinggal di waktu malam, bertempat tinggal di tempat tinggalnya masing-masing di waktu malam dan siang, dan milik Allah segala sesuatu yang tenang, ya, tidak bergerak ketika malam ataupun siang, demikian juga yang bergerak saat malam dan siang. Kemudian satu hal yang menarik untuk diperhatikan, renungkanlah firman Allah Ta'ala filaili wan nahar, di waktu malam dan siang. Maka kepemilikan Allah itu bersifat umum sepanjang zaman, mencakup semua zaman. Sedangkan di ayat sebelumnya, kulima mafis samawati wal ard, katakanlah milik siapa? Milik siapakah semua yang di langit dan di bumi? Maka ini umum dari sisi tempat. Maka di sini Allah menyebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahasanya dialah yang punya hak kepemilikan mutlak di semua tempat dan di semua waktu. Tidak ada satupun yang mengalami pengecualian. Ada yang bukan menjadi milik Allah di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Wa huwa sami'ul alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Allah itu maha mendengar semua suara, mengetahui semua keadaan. Dan perlu diketahui bahasanya, mendengar yang itu menjadi sifat Allah itu ada dua macam. Mendengar dalam artian mengabulkan, dan mendengar dalam artian mendengar suara. Contoh, mendengar dalam artian mengabulkan adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala inna rabbi lasami'u du'a, sesungguhnya Rabbku itu mendengar doa. Itu bukan yang sekedar doa kemudian didengar kemudian ditampung, ya sudah, ya, sudah saya dengar, ya, bukan demikian. Namun kalimat sesungguhnya Rabbku itu mendengar doa di sini mendengar, mencakup dua mendengar. Mendengar suara orang yang berdoa, kemudian mendengar dalam artian mengabulkan. Maka jika kita nyuruh anak misalnya dan dia tidak melakukan, maka akan kita katakan, apa tidak dengar ini permintaan ibu, tolong ambilkan sapu. Nah, masih asik main saja. Maka pertanyaannya, apakah tidak dengar? Apa yang dimaksud dengar di situ? Samul ijabah, mendengar suara kemudian ditindaklanjuti. Contoh yang lain, mendengar yang artinya adalah mendengar suara plus mengabulkan, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yaitu mengabulkan orang-orang yang memujinya. Kemudian yang kedua, mendengar suara yang tidak diringi dengan mengabulkan, maka ini itu ada beberapa macam. Atau lebih tepatnya beberapa nauk, ya, karena nauk dalam bahasa Arab itu pembagian untuk sesuatu di bawah jenis. Maka sami'a itu ada dua jenis. Sami'a itu ada dua jenis. Sami'a dalam artian mengabulkan, tentu dengan setelah mendengar suara terlebih dahulu, kemudian semata-mata mendengar suara. Ini dua jenis. Maka di mendengar dalam artian mendengar suara itu ada beberapa macam. Nah, macam yang lebih bawah ini dalam bahasa Arab disebut nau', ya, tidak disebut jenis, karena dia bagian dari bagian yang lebih kecil. Makanya lebih tepat ada beberapa nau'. Ya, apa ya? Kalau tempat kita tidak ada bedanya ya, macam dengan ragam, varian, ada macam, beberapa macam, beberapa ragam, beberapa kategori, beberapa kelompok, beberapa varian. Ini enggak ada tingkatannya ya. Ya kan? Maka kalau dalam bahasa Arab jenis itu untuk kelompok besar dan di bawahnya jenis namanya nau'. Maka mendengar dalam artian mendengar suara itu punya tiga nau'. Kenapa lebih tepat nau'? Karena sudah kita sebut qism, di atasnya ada qism. Qism sama dengan jenis. Maka bawahnya harusnya namanya nau', jangan aksam lagi. Ya. Maka yang pertama adalah mendengar, yang maksudnya adalah menolong dan menguatkan dan menolong. Kemudian yang kedua adalah mendengar dalam artian ancaman. Dan yang ketiga adalah mendengar dalam artian sempurna mendengar. Maka ada kata-kata Allah mendengar dan itu maksudnya Allah menolong. Contohnya firman Allah kepada Musa dan Harun, la takhofa, wahai Musa dan Harun, janganlah engkau berdua merasa takut. Innani ma'akuma asma'u wa'ara. Janganlah engkau merasa takut mendakwai Fir'aun dan datang ke temannya Fir'aun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Apakah cuma dilihat saja kemudian diganggu Fir'aun ya, dibiarkan. Atau cuma didengar saja kalau Fir'aun ngancem-ngancem kemudian dibiarkan. Tidak. Karena bagian depannya jangan takut. Aku mendengar. Artinya jika Fir'aun macam-macam, tak beresi. Enggak perlu takut. Kemudian kita jumpai ayat di mana Allah menggunakan Allah mendengar dan maknanya ancaman. Jangan macam-macam. Allah mendengar. Contohnya adalah firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Ini kalimat ancaman. Ketika mereka orang-orang yang bisik-bisik dengan temannya untuk melakukan maksiat, maka Allah katakan, apakah mereka mengira bahasanya Allah tidak mendengar bisik-bisikan mereka? Tentu ini tidak cuma berhenti Allah mendengar begitu saja bisikan maksiat, ya cuma Allah dengar begitu saja, tidak ada konsekuensinya. Namun ini ancaman. Kemudian yang ketiga, kita jumpai kalimat Allah mendengar dan maksudnya menunjukkan ihathah. Kalau Allah dengan sempurna mendengar satu ucapan. Firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, sungguh Allah mendengar perempuan yang mendebatmu tentang suaminya dan mengadu kepada Allah. Allah mendengar dialog engkau berdua. Sini Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah tegaskan, wallahi yasma'u tahawurakuma. Setelah Allah mendengar, kemudian Allah tegaskan lagi, sungguh Allah mendengar dialog kalian berdua. Artinya, ini betul-betul sempurna. Berkomentar berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Aisyah mengatakan bahasanya, ketika perempuan tersebut mengadu kepada Nabi, perkaranya yang didihar oleh suaminya, itu dia mengadunya di luar rumah. Sedangkan Ibnu Aisyah ketika itu, pasang kuping baik-baik dari balik tembok. Ini perempuan ini datang, mau apa maksudnya? Nah, kata Ibunda Aisyah, dan aku cuma mendengarnya sepotong-sepotong. Omongannya begini-begini, enggak jelas. Ini apa, pokoknya mengadu, namun apa, duduk perkaranya. Beliau mengatakan, saya dengar sepotong-sepotong. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar utuh pembicaraan yang terjadi. Padahal Ibu Aisyah yang cuma di samping Nabi, di balik tembok, dengannya cuma bisa mendengar sepotong-sepotong. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.